radhiyallahu ta'ala anha bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tuqta'ul yadu, dipotong tangan, fi rub'i dinarin, pada seperapat dinar ke atas. Tentunya seperapat dinar adalah 3 dirham, karena 1 dinar adalah 12 dirham. Sehingga seperapat dinar adalah 3 dirham, sama dengan hadis yang tadi, bahwasanya Rasulullah SAW memotong tangan seseorang pencuri yang mencuri tameng seharga 3 dirham. Sudah kita jelaskan sepintas hadis ini. Tinggal kita ambil fawaid fiqhiyah, faedah-faedah fiqhnya dari hadis ini. Yaitu ma yustafadu min al-hadis. Yustafadu min hadal hadis, awalan, qat'u yadis sariq. Faedah pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah dipotongnya tangan pencuri. Tentunya yang dimaksud pencuri adalah alladhi ya'khudhul mal min hirzihi ala wajhil ikhtifa. Yang dimaksud pencuri adalah mengambil harta dari perbendaharaan orang lain atau simpanan orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini harus jelas definisi as-sariq, karena tentunya akan berbeda nantinya dengan perampok, akan berbeda dengan pengutil atau pengutil yang biasa ngambil sedikit-sedikit, ambil permen, ngambil sesuatu. Beda pula nanti hukumnya dengan pencopet. Walaysa minhul ghasib, beda pula dengan ghasib, memakai tanpa izin. Itu juga beda. Ghasib, memakai tanpa izin tapi tidak bermaksud mencuri. Wal muntahib adalah yang merampas milik orang lain dengan terang-terangan. Wal mukhtalis adalah yang mengutil, mengambil sedikit, atau kata orang sini, ngentit tuh. Nah, berkata al-Qadhi Iyad rahimahullah, sanallahu al-amwal bi-ijabil qat'i ala sariq. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga harta kaum muslimin, menjaga harta manusia dengan cara menghukum potong bagi tangan para pencuri. Walam yaj'al dhalika fi ghairi sariqah, dan tidak diberlakukan hukum potong tangan ini bagi yang selain pencuri, walaupun sama-sama mengambil harta orang lain. Kalau ikhtilas, seperti ikhtilas tadi, kata al-Qadhi Iyad, bahwasanya ikhtilas tidak dihukumi seperti hukum pencuri. Ikhtilas adalah mengambil atau mengutil. Walintihab, yang merampas terang-terangan. Walghasab, dan juga meminjam tanpa izin, ini tidak dihukumi sama dengan pencurian. Berarti yang namanya mencuri, mengambil harta orang lain dari harta simpanannya di tempatnya dengan sembunyi-sembunyi. Yani seperti pencuri yang masuk ke rumah, membuka lemari, membuka kotak emasnya, kemudian mengambil. Itu yang namanya as-sariqah. Walam yaj'al dhalika fi ghairi sariqah. Dan hukum potong tangan ini hanya pada pencurian. Kenapa demikian? Lianna dhalika qalil. Karena pada masalah mengutil, atau mencopet, atau ngentit, dhalika qalilun binisbah ila sariqah. Nilainya kecil kalau dibandingkan dengan pencurian, satu. Yang kedua, liannahu yumkin istirja hadha an-naw' bil istid'a ila wulatil amr. Karena beda yang kedua, bahwa orang yang mengambil atau mengutil tadi, atau orang yang merampas tadi, dalam keadaan bisa diambil kembali barangnya, tinggal memanggil orangnya dan kemudian wulatul umur memerintahkan untuk mengembalikannya. Selesai. Wa tashul iqamatul bayyinah alai, dan mudah untuk ditegakkan bayyinah. Kenapa mudah ditegakkan bayyinah? Karena ngambilnya terang-terangan. Nah, bi khilafis sariqah, beda dengan sariqah. Fa innahu tandar iqamatul bayyinati alaiha, pencurian ini lebih susah untuk ditegakkan bayyinah padanya. Fa azuma amruha, maka urusannya lebih besar. Yang bahayanya lebih besar, maka ancamannya juga lebih besar. Misalnya seseorang temanmu merampas bolpen kamu, atau merampas kitab kamu dengan terang-terangan, sini buat saya. Apakah sama dengan pencurian? Tidak sama. Bisa dilaporkan kepada ustadznya, selesai. Karena orangnya jelas, yang ngambil jelas, merampas jelas, dan biasanya bukan besar. Biasanya masalah-masalah yang sepele, yang kecil. Ini perbedaannya dengan masalah pencurian. Sehingga pencurian diancam dengan lebih mengerikan, yaitu dipotong tangannya. Washtaddat 'uqubatuha, maka keras balasannya. Liyakuna ablagh fi zajri 'anha, agar lebih tinggi dalam zajr. Dalam teguran sangat keras, yaitu dengan dipotong tangannya. Wa qad ajma'a al-muslimun 'ala qat' as-sariq fil jumlah. Kata Qadhi Iyad bahwa para ulama ajma' sepakat secara ijma' bahwa seorang pencuri dipotong tangannya. Ini sepakat bahwa hukum sang pencuri adalah dipotong tangannya. Kenapa ada kalimat bil jumlah? Yang kalau diterjemahkan adalah secara global. Artinya para ulama sepakat ijma' dipotongnya tangan pencuri secara global. Apa yang secara global? Tentunya yang dimaksud secara global adalah kesepakatannya tadi pada intinya saja, dipotong tangan pencuri. Adapun rinciannya nanti ada ikhtilaf. Misalnya rincian dipotongnya sampai mana, atau rincian berapa harus dipotong dan berapa tidak. Yani nisab, batasan kapan boleh dipotong atau kapan diperintahkan untuk dipotong tangannya dan kapan tidak, ini akan terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Tetapi bil jumlah secara intinya bahwa pencuri dipotong, ini ajma'a al-ulama, para ulama semuanya sepakat. Karena disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas, as-sariq atau as-sariq. Nah, faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan mereka. Ini ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama, selama dia adalah ahlu sunnah, tentunya mereka tidak akan menentang Al-Quran. Tidak akan menentang hadis yang sahih. Bahwa Rasulullah SAW, qata'a fi mijannin, qimatuhu thalathatu dirham. Bahwa Rasulullah SAW pernah memotong tangan seseorang karena mencuri pirs itu adalah baju apa, tameng, yang harganya 3 dirham. Dan ini sangat jelas sekali dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Faedah yang kedua, fil haditsaini anna nisab al-qat'i rub' dinarin min adh-dhahab. Bahwa dalam dua hadis di atas kita mendapatkan faedah nisab, batasan pencurian yang dipotong tangannya. Yani qat'u rub'i dinar min adh-dhahab, bahwa dipotongnya tangan seorang pencuri adalah kalau pencuriannya seperapat dinar. Dinar adalah uang emas. Aw ma qimatuhu thalathatu dirham, atau yang nilainya 3 dirham. 3 dirham ini seperapat dinar. Dirham uang perak, sedangkan dinar uang emas. Dan dirham dinar adalah 12 dirham. Sehingga seperapat dinar adalah 3 dirham. Wa ya'ti qariban, dan akan datang nanti madzhabul ulama fi bayanin nisab. Akan diterangkan nanti belakangan tentang perbedaan para ulama atau perbedaan pendapat para ulama tentang batasan nisab ini. Dan kenapa terjadi perselisihan padahal ada hadis yang jelas bahwa Rasulullah menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tuqta'ul yad, dipotong tangan, fi rub'i dinarin fasa'ida. Ini kan sangat jelas. Kenapa bisa terjadi ikhtilaf? Tentunya karena ada hadis-hadis lain yang tidak atau sepintas tidak sama dengan hadis ini. Sepintas tidak sama itu artinya kalau secara zahirnya seperti berbeda. Seperti hadis yang menyatakan bahwasanya dipotong atau la'anallah, Allah melaknat seorang yang mencuri tali kemudian dipotong tangannya, seorang yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya. Terjadi perselisihan. Kok bisanya? Enggak ada tali yang harganya 3 dirham. Enggak ada telur yang harganya 3 dirham. Bagaimana ini? Padahal Rasulullah mengatakan dipotong tangannya itu kalau lebih dari 3 dirham. Salah satu darahim posaida. Inilah sebab atau titik terjadinya perselisihan di kalangan para ulama. Sampai-sampai ada di antara mereka yang menakwilkan dengan berbagai macam takwilan. Mungkin maksudnya tali yang mahal. Bisa saja ada tali yang mahal. Atau baydah bukan telur, tapi baydatul hadid. Baydatul hadid adalah telur besi, yaitu yang biasa dipakai oleh para tentara. Apa itu? Topi baja. Itu disebut baydah. Nah, tentunya harganya bisa 3 dirham lebih. Dan demikianlah takwilan-takwilan dari para ulama untuk menyatakan supaya cocok dengan ucapan Rasulullah, tuqta'ul yadu fi rub'i dinarin fasa'ida. Kemudian ya khadifin a'azakumullah, ada hadis yang sebaliknya, bahwa tuqta'ul yad fi asri darahim, pada 10 dirham. Bagaimana? Ada yang bilang 3 dirham, ada hadis lain 10 dirham. Dan seterusnya, nanti akan dibahas pada masalahnya di akhir kajian insyaAllah. Yang ketiga, istafadu min hadal hadis. Qala Ibn Daqiq al-Aid, al-qimah wa thaman mukhtalifani fil haqiqah. Kata Ibn Daqiq al-Aid, bahwa kalimat thaman dan kalimat qimah itu hakikatnya berbeda. Bukankah dalam hadis yang pertama tadi, yang hadis yang ke-350, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memotong tangan seseorang karena mencuri sebuah tameng yang harganya 3 dirham. Tapi lafadznya berbeda. Ada lafadznya menyatakan qimatuhu thalathatu darahim, ada yang menyatakan thamanuhu thalathatu darahim. Kalau qimatuhu, maka maknanya nilainya 3 dirham. Kalau thamanuhu, maka maknanya harganya 3 dirham. Nilainya 3 dirham dengan harga 3 dirham kadang bisa berbeda. Harga itu yang ditentukan oleh sang penjual, sedangkan qimah, nilai, tergantung penawaran manusia. Penawaran manusia berbeda-beda, dan yang paling tingginya itulah yang namanya qimah, atau harga pasar ketika dilelang. Maka yang paling tingginya itulah yang dikatakan qimah. Baik, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, rahimahullah, falau ikhtalafatil qimah wa thaman, maka kalau berbeda antara qimah dengan thaman, yakni pembeliannya waktu itu dengan harga sekian, tapi barang itu nilainya kalau dipasarkan, kalau dijual, paling tinggi sekian. Berbeda. Maka bagaimana? Kata Ibn Daqiq al-Aid, lam tu'tabar illa al-qimah. Maka kalau berbeda antara harga dengan qimah, harga dengan nilai, maka yang dipakai adalah nilai. Karena itulah yang merupakan hakikat nilai barang sesuatu, kalau harga relatif tergantung penawaran sang penjual atau tergantung apa yang ditentukan oleh orang yang menjualnya. Maka misalnya barang yang dicuri itu satu barang yang si pemiliknya mengatakan, saya belinya kemarin itu 5 dirham. Saya belinya 5 dirham. Berarti lebih dari 3 dirham harus dipotong tangannya. Sedangkan harga ketika dicuri, kalau barang itu ditawarkan di pasaran, enggak akan nyampe 3 dirham. Paling-paling 2 dirham lakunya. Berarti yang pertama tadi, 5 dirham, apa namanya? Thaman. Sedangkan tadi, apa yang dikatakan harga tertinggi di pasaran, 2 dirham, apa namanya ini? Qimah. Fa'ayuhuma yu'tabar. Sekarang terjadi perbedaan. Harganya ketika beli adalah 5 dirham, tapi nilai barang itu kalau mau dijual, hanya 2 dirham. Ayuhuma yu'tabar, mana yang dianggap? Yang dianggap adalah qimah. Maka 2 dirham tidak dipotong tangannya. Lam yuqta al-yad, karena qimahnya cuma 2 dirham. Maka di sini dikatakan sebagai faedah penting bahwasanya qimah itu lebih adil, lebih tegas, lebih adil daripada harga, karena harga lebih relatif. Nah, yang keempat. Tiganya dua kali. Lil ulama'i syurutun fi qat'i yadi sariq taqaddama ba'duha. Dan faedah yang keempat, bahwa para ulama menentukan, sesungguhnya menentukan dari hadis-hadis tentunya, yang menentukan adalah hadis. Ini para ulama menyimpulkan syarat-syarat dipotongnya tangan seseorang. Dan sebagainya sudah lewat. Wa ahammul baqi an yakuna al-masruq min hirzin mithlihi. Bahwasanya ahammul baqi, apa yang tersisa dari syarat-syarat seorang untuk dicuri, untuk dipotong tangannya karena mencuri, an yakuna al-masruq, apa yang sudah lewat? Kalau dikatakan al-baqi, tinggal sisanya. Nah, syaratnya sudah lewat, yaitu 3 dirham ke atas. Itu syarat pertama. Kalau kurang dari 3 dirham, maka tidak dipotong tangan seseorang. Itu syarat pertama. Sisanya adalah yang dicuri adalah dari barang simpanan. Wal hirz ikhtalif bi ikhtilafil amwal. wal buldan wal hukam, dan juga al harz, barang yang dijaga tadi, yang disimpan tadi, berbeda-beda di antara harta dengan harta lainnya, berbeda pula dengan negeri dan negeri lainnya, berbeda pula antara pemerintah dengan pemerintah lainnya. Tak berbeda. Apanya yang berbeda harta dengan harta lainnya? Begini, kalau ada seorang mencuri, tapi dia ngambil di teras, saya ngambil cincin di teras, bagaimana? Apakah dipotong tangannya? Tidak. Kenapa? Karena dia ngambil dari teras, dia melihat bahwa itu sesuatu yang disia-siakan atau sesuatu yang dibuang atau sesuatu yang begitu. Masih ada syubhat di sana. Tapi kalau sudah jelas-jelas dia membongkar pintu, membuka lemari, mengambil kotaknya, dan dia ambil, makin sudah jelas. Maka dilihat bahwasanya ini barang yang betul-betul disimpan atau barang yang tercecer. Ini berbeda-beda tiap negeri. Berbeda enggak? Ada beberapa negeri yang karena aman, dia biasa naruh di atas meja. Itu bagi mereka sudah terjaga di dalam rumah. Tapi di tempat lain belum. Belum tersimpan itu namanya. Dan begitulah keadaan harta dengan harta lainnya. Apa negeri dengan negeri lainnya. Tapi hartanya dengan harta lainnya berbeda pula. Kalau yang diambil pohon, pohon harganya mahal. Sekarang kan banyak pohon mahal ini. Harganya sekian juta. Dia curi. Dengan alasan, loh saya kira gak kepake yang taruhnya di teras. Beda gak? Ya beda, kalau emas taruh di teras, ya berarti suatu yang terbuang. Tetapi kalau pohonnya memang tempatnya di situ, berarti ikhtilaf jenis dari jenis lainnya. Maka kalau sudah dia letakkan di sana, walaupun itu ditaruhnya di teras, tapi memang benda itu sudah wajarnya di situ. Begitu. Maka tetap kalau dia sudah naik ke pagar dari teras itu, dari rumah itu, dia sudah jelas mencuri. Dan demikianlah berbeda barang dengan barang lainnya, berbeda pula negeri dengan negeri lainnya, berbeda pula penguasa atau pemerintah dengan pemerintah lainnya. Masing-masing negara punya kebijakan-kebijakan tersendiri. Berarti kemana kembalinya? Marji' al-hirz. Kembalinya kepada urf. Kembalinya kepada keumuman yang dipahami masyarakat, bahwa itu barang yang dijaga, tersimpan, atau barang yang tercecer. Baik. Kalau secara urfnya, yang namanya di halaman, ya berarti tercecer. Maka ya sudah, itulah urf. Nah, urf masyarakat demikian. Fala qat'a fi sariqatin min ghairi hirzin misliha. Maka tidak dipotong tangan seorang pencuri kalau dia mencuri, walaupun bisa dikatakan mencuri, tetapi dari barang yang tidak pada tempatnya yang tersimpan. Ya, ini tempatnya dalam keadaan dikira atau ada syubhat tercecer. Dikira tercecer, karena tempatnya tidak wajar. Nah, ini berbeda pula hukumnya. Tayyib, wa antantafis syubhah. Lebih khusus lagi, syarat yang ketiga adalah hilangnya syubhat. Walaupun yang kedua bisa mirip kepada syubhat, tetapi itu sudah bermakna khusus. Dari mana diambilnya? Faedah kedua, apa faedah yang tadi? Diambil dari kalimat as-sariq. Karena tidak disebut sariq kalau ngambil terang-terangan di depannya, dan tidak disebut sariq kalau orang itu mengambil barang yang tercecer. Disebut sariqnya? Tidak. Ya, ini keumuman masyarakat tidak menyebutnya sariq. Nyebutnya nemu. Nemu kok di halaman orang lain. Nah, disalahkan tetap, tetapi mau dikatakan mencuri tidak. Nah, baik. Sekarang yang ketiga adalah hilangnya syubhat untuk dipotong tangan seorang pencuri kalau betul-betul tidak ada mawani', penghalang-penghalang dalam bentuk syubhat. Apa contohnya syubhat kesamaran? Seperti pencurian seorang anak dari harta bapaknya, atau pencurian bapak dari harta anaknya. Di mana syubhatnya? Syubhatnya, bukankah anak itu punya hak dari orang tuanya? Dan bukankah orang tua punya hak dari anaknya? Sehingga mau dikatakan mencuri masih samar, masih kabur. Maka fala qatta min malin lahu fihi syubhah. Tidak dipotong tangannya pada pencurian harta yang masih ada syubhat. Kasariqatil ibni min abihi, seperti pencurian anak kepada bapaknya, atau pencurian seorang bapak dari harta anaknya, seperti pencuri al-faqir min ghullatin wuqifa 'ala al-fuqara. Contoh lainnya adalah pencurian seorang yang miskin dari harta sedekah untuk fakira. Bagaimana ini? Syubhat atau tidak syubhat? Syubhat. Dia sekarang mau dikatakan pencuri, ngambilnya dari memang yang haknya fakira. Tetapi mau dikatakan dia mengambil secara sah, tidak, karena dia tanpa izin mencuri. Misalnya ada orang kelaparan miskin, dia kesana kemari bingung, akhirnya masuk ke masjid, buka kotak infak dengan obeng, dengan segala macam. Mencuri bukan? Mencuri, barang tersimpan, terkunci lagi. Dipaksa oleh dia, ambil. Dalam hati dia, ini kan hak saya kan miskin. Bagaimana hukumnya? Walaupun dia harus diberi ta'zir, ta'zir itu hukuman yang bikin dia jera, tetapi untuk dikatakan dipotong tangannya, tidak. Limadza la yuqta'u yaduh? Li syubhatin, karena ada syubhat padanya. Aw min malin lahu fihi syarikah, atau mencuri dari barang serikatnya sendiri. Barang serikat itu barang yang dimiliki bersama. Ini beberapa orang bekerja sama untuk membuat satu syarikah, apakah peternakan ataupun perkebunan dan sebagainya. Kemudian dia mencuri kambing dari ternak itu. Maka yang dicuri ini sebagian milik dia, kan begitu. Ini juga syubhat. Sehingga tidak dipotong tangannya pencuri yang mencuri dari syarikatnya sendiri. Wa antatsbutu as-sariqah imma biiqrarin min as-sariq mu'tabar aw syahidaini 'adlan. Dan syarat berikutnya adalah untuk dipotongnya tangan sang pencuri kalau telah terbukti secara jelas. Tatsbut as-sariqah, terbukti secara jelas kalau dia pencuri. Apakah biiqrarin min as-sariq, bisa terbukti dengan jelas karena si pencurinya ngaku, iya, memang saya mencuri karena saya begini, karena saya begitu. Maka mu'tabar, dianggap. Au syahidaini adil, atau terbukti dengan dua saksi yang adil yang bisa diterima persaksiannya. Kalimat mu'tabar, kalau dia tidak mu'tabar, tidak bisa diterima. Seperti ucapan yang tidak mu'tabar dalam saksi, apakah anak-anak atau yang lainnya. Nah, maka kalau dia mengatakan, kamu yang nyurinya, tanya begitu, anak itu, iya, bagaimana? Yu'tabar atau yu'tabar? La yu'tabar, tidak dianggap. Au syahidaini adlain, atau terbukti dengan dua saksi. Ini syarat-syarat untuk dipotong tangan seorang pencuri ketika mencuri. Yang keempat, istafana min hadal hadith, yang kelima, istafana min hadal hadith ayaman, hikmah. Kita dapatkan faedah dari hadis ini adalah hikmah-hikmah ditegakkannya hukum had pada pencurian. لِهَذَا الْحُكْمُ السَّامِي حِكْمَتُهُ التَّشْرِعِيَّةَ الْعُظْمَى. Bagi hukum yang mulia ini, hukum yang tinggi, as-sami adalah hukum yang sangat tinggi dari Allah SWT, memiliki hikmah التَّشْرِعِيَّةَ, hikmah disyariatkannya hukum potong tangan ini. Hikmah yang udhma, hikmah yang azimah. Wal hududu kulluha ala wajhil umum rahmatun wa ni'mah. Dan sudah dijelaskan ketika awal pembahasan kitabul hudud bahwa semua hukum-hukum had dari satu sisi merupakan kenikmatan, merupakan rahmat. Walaupun dari sisi lain adalah balasan azab. Buat siapa? Buat sang pencuri. Tetapi, atau buat sang terhukum tadi. Tetapi hikmahnya adalah rahmat dan nikmat, bahkan dari semuanya. Rahmat dan nikmat buat semuanya, buat yang dihukum dan buat yang melihat, buat yang dibela, semuanya mendapatkan rahmat. Karena syariat ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Masyarakatnya mendapatkan rahmat sehingga tidak terjadi lagi pencurian-pencurian, perampokan-perampokan, tidak terjadi lagi pembunuhan karena ditegakkan hukum-hukum had. Aib, orang yang barangnya dicuri juga mendapatkan rahmat. Dia bersyukur pencurinya bisa dibalas dengan setimpal. Aib, yang ketiga, sang pencuri yang dipotong tangannya juga mendapatkan rahmat. Apa itu? Nasihat yang baligh. Nasihat yang sangat tinggi. Karena nasihat tidak hanya dengan lisan. Nasihat dengan bentuk hukuman, itu juga nasihat. Dia melihat tangannya sudah tumpul, gak ada jari-jarinya, gak ada telapak tangannya. Dia ingat, kenapa kok saya mencuri? sehingga dia akan betul-betul mendapatkan sesuatu kebaikan, yaitu jera dari perbuatan dosanya. Berarti memang hukum-hukum had kulluha ala wajhil umum rahmah wa ni'mah, seluruhnya secara umum merupakan kenikmatan dan rahmat. Fa inna fil majmu'atil bashariyah afradan, karena di dalam kumpulan masyarakat ada beberapa sosok manusia yang usyribat nufusuhum fabbal adha, ada beberapa orang yang hatinya, jiwanya sudah dirasuki hubbul adha, usyribat itu terserap di dalamnya, ini sudah kerasukan suka kepada perkara yang jelek. Wa iqla' iqlaqun nas, suka untuk membuat manusia terganggu. Iqlaq artinya membuat manusia qalq. Qalq itu ketakutan, gelisah. Ini ada beberapa manusia, beberapa sosok-sosok manusia yang menjadi pengganggu di masyarakat, membuat manusia gelisah. Fulan dibunuh, besoknya fulan begini, fulan dirampok, akan gelisah semuanya, menjadi qalq gara-gara orang itu. Wa ifza'uhum fi anfusihim wa a'radihim wa amwalihim, dan juga orang-orang yang membuat mereka takut, takut karena terancam jiwanya, masyarakat takut karena terancam kehormatannya, masyarakat takut karena terancam hartanya, takut terancam jiwanya kalau orang itu jahat, suka melukai, membunuh, takut ala a'radihim, mengkhawatirkan, khawatir terhadap aradnya, kehormatan-kehormatannya, karena adanya orang-orang yang na'udzubillah kotor, jiwanya kotor, senangnya memperkosa orang lain, melecehkan perempuan, sehingga masing-masing orang takut kehormatannya, jangan sampai kehormatannya jatuh karena mereka. Ada juga yang mengkhawatirkan amwalihim karena munculnya tokoh-tokoh para pencuri, perampas-perampok dan seterusnya. Wa annahu idza lam yuj'al li ha'ula'i al-mujrimin radi' min at-ta'dibi wal 'uqubah, maka kalau tidak dijadikan satu hukum buat mereka, satu balasan buat mereka para mujrimin tadi, satu radi', radi' itu satu yang membuat mereka jera. Min at-ta'dib, seperti ta'dib mengajarkan adab pada mereka, wal 'uqubah balasan-balasan pada mereka. Maka kalau tidak ittarabatil ahwal wa khaf an-nas, kalau tidak ada hukuman-hukuman, tidak ada hukum-hukum had, tidak ada balasan-balasan bagi mereka, maka niscaya keadaan masyarakat akan kacau. Wa khaf an-nas, masyarakat akan terus dihantui rasa takut. Wa taqatta'atis subul, dan jalan-jalan akan terputus. Apa itu jalan-jalan terputus? Semua jalan-jalan, apakah jalur ekonomi dan sebagainya, akan putus, akan berhenti. Orang yang mau berangkat dari sini ke kota lain gak berani, karena di tengah jalan banyak perampokan. Yang mau pergi ke sana untuk bawa dagangan gak berani, karena biasanya ada bajing luncat yang mengambil barang dari truk-truk dari berbagai macam tempat-tempat. Akhirnya dengan adanya mereka, perdagangan terganggu, dan peredaran urusan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat juga terganggu. Apa akibatnya? Semakin kacau lagi, semakin mahal harga-harga, semakin melangit berbagai macam benda, bahkan ada yang hilang di pasaran. Kenapa? Tidak ada yang berani datang, karena mereka tidak berani melewati jalan-jalan tersebut, karena jalan-jalannya tidak aman. Fanifidina azakumullah, ini makna takut ta'at as-subul, terputus jalan-jalan. Wa min rahmatihi ta'ala, dan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan uqubah, Allah jadikan balasan-balasan yang setimpal, yang tunasib hadhil jara'im, yang sesuai dengan kejahatan-kejahatan mereka, sesuai dengan jarimah-jarimah mereka. Liyartadi' bihal mujrim liyakuffa 'anil jara'im min yuhawil ghisyanaha. Allah jadikan uqubah balasan yang setimpal dengan apa-apa yang mereka perbuat, bentuk dosanya masing-masing. Dosanya pencurian, dipotong tangannya. Dosanya zina, dicambuk kalau dia tidak muhsan, dan dirajam kalau dia muhsan. Maka liyakuffa 'anil jara'im, akan terhenti kejahatan-kejahatan tadi, dan akan menghalangi para penjahat tadi untuk berbuat kejahatan. Wa min dzalika qat'u yadis sariq. Di antara hukum-hukum hadis itu adalah memotong tangan pencuri. Fa hadzal mu'tadi allazi taraka ma abahahu Allah. Si penjahat ini, si pencuri ini yang meninggalkan apa yang Allah halalkan. Wastahsanahu an-nas minal makasib, meninggalkan apa yang dianggap baik di masyarakat, yaitu makasib syarifah, yaitu cara-cara mengambil atau mendapatkan harta yang halal, yang mulia, justru ditinggalkan oleh mereka. Kemudian mencuri. Ini na'udzubillah berarti memang sudah hatinya rusak. Padahal usaha-usaha yang halal, yang mulia di masyarakat, yang istahsanahun nas, yang manusia pun menganggapnya itu baik. Syariat menganggapnya baik, Al-Quran dan Sunnah menganggapnya baik, dan masyarakat pun menganggap yang itu adalah baik. Ternyata ditinggalkan oleh dia. Dan ikhwan fillah na'azakumullah, baik artinya sesuai dengan syar'i dan masyarakat ridha. Seperti berdagang, seperti juga perkara-perkara yang walaupun sebagian orang menganggap rendah, tapi sesuatu yang mulia. Yaitu mengambil barang-barang dari tempat sampah yang bisa dijual. Plastik-plastik misalnya. Ada yang mengumpulkan plastik-plastik. Ada yang mengumpulkan kardus-kardus. Ini kan sepertinya sesuatu yang jelek di masyarakat. Atau dikiranya rendah. Padahal sesuatu yang halalan tayyibah. Barang itu sudah dibuang oleh orang-orang di rumah tersebut. Dan ternyata masih terpakai. Bahkan di samping dia mendapatkan keuntungan, juga dia termasuk GAM. Gerakan anti-mubadir. Nah, anti-mubadir toh, daripada dibuang, dimanfaatkan. Maka dikumpulkan oleh dia plastik-plastik tadi. Dikumpulkan oleh mereka kardus-kardus tadi, kemudian dijual. Dan itu mendapatkan keuntungan yang halal. Ini yang demikian dia tinggalkan. Tidak mau kerja yang begitu. Tetapi justru mengambil perkara yang batil, yang jelek di dalam Al-Quran, jelek dalam sunnah, dalam syariat, dan jelek pula di masyarakat. Yaitu pencurian. Allahu ta'ala alam. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.